Kolose, Hondongam, Appa. Inganna kwa todi Papua, lontinga jo mapia kwa sabuakmu, lompala kwa si tuhu si patokna, anayanna piannaya. Akalam pengkilalai manappa muua, den duka puakia wasuhuga. Laton taliu kwa manontom mak sambajam, umpasindum makuhu sumanga langan puang ala ta'ala. Anna lompak sambajangan kang kami duka, anna malana bukang kalalam mapia puang ala ta'ala, lompak pakahebaan kaheba katilalasam, diona Kristus, indo tona pokada ditambin ninda diomai. Yanto kasuhunganna, anna ilamna tahun kuntemo, akam palanda indo kahebaya to'o. Pak sambajangan liwa, anna malaku pemakale somanappa indo kaheba katilalasam, aka kahebaya to'o, awanin nalasipato kukaha. Pak pogau kuak sola ponno kakia kasal lako totakpi ungkata pak ipuang Yesus, daul labu sandaba watummu sapuk lam palako manappa ya to'o. Maka mak tulak kuak, lampia lalanna anna mala tulak muak, lana pemapia hupa tau anna mala tiga hak penawanna. Maka tos yung patemia, ya lamusam yak to'o, untimbai umba susi lasi patokna lako si mesa-mesa tau kedeng kuak nakutanayam. Tikikus sola suuntaa, tetapa kamaja, lompasan ni kuak inganna indo kaha-kaha dadi lako kaleku. Ia mesa temengkaha tomala dihanuam, anna sabawangangku mendali sabuak na dewata. Kusua matin temo akaku ua, anna mala musan nak kahebaki, anna mala na pomatoha penawammu. Napa solaya Onesimus mesa duka solamwa to Kolose, sola suunta tetapa kamaja, anna mala duka dihanuam. Kusua matin anna mala dua yung pasani kwa inganna indo kaha-kaha dadi indo nyangki. Salamakna duka matim Aristarkus, toku pasola di tahungkum. Salamakna toi duka Markus indo sampo pisanna Barnabas. Anakku pelau, maka sule matim Markus, lamui tamanappa umba susi indo puha kutulasang kwa. Salamakna duka Yesus indo biasa duka sidiwaam Justus. Pada budanna to Yahudi tong katappa impuang Yesus, ya anggan ninde to tallu umpa solaya mengkaha umpa kilala hupa tau anna malai mentama kapahentaanna puang ala ta'ala. Anna ninde to tallu tak dem panasana pakahanga. Anna salamakna duka Epafras, solamu toya duka to Kolose, anna mesa duka sabuakna Kristus Yesus. Sinapak kadua-dua iliu kwa napak sambajangam, napelau langan puang ala ta'ala, anna mala tutua matoto kape mengamua, anau hanua solong katapai inggan napa elokna puang ala ta'ala. Kusak diisik da sikda, napak kadua-dua ikwa sola to Laodikia, anna to Hierapolis. Salamakna duka Lukas tondot toki toki pakamaja anna Demas. Palandasangkan duka salamakki lako inganna sola suwunta di Laodikia, sola lako sola suwunta nimpa, anna lako jumaa tosi mak sambajan di obanwanna. Puhai to dibata inde suha ilan nala Allah mua, yang pakatun nak lako indo juma di Laodikia, anna mala nabata duka. Susisian duka indo suha puha kupakatu to Laodikia, lana pakatu kuak diomai, anna mala umbata. Anna lamuanna Arkipus, lampia adek lalanna, anna mala umpa puha indo pengkahangam, napa pasannyang ko dewata. Salamak butu dikau Paulus. Mak kalen to pole limangku untuli inde kada salamakku. Anna laung kilalai liwa kau akaton taliu pak to ilan tahungkum. Handan dani dewa tanta untambak kuak pada-pada. Padan to.